yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rizki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang. Min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak dia ketahui. Ya, nanti kita lihat dan kita buktikan dengan ayat-ayatnya. Satu, jenis pertama, rizki yang mutlak dicari dengan ikhtiar. Ikhtiar dalam tanda kurung usaha. Dalilnya Quran surah 53 ayat 39. Quran surah 53 ayat 39. Ya, malam ini insyaallah saya buka pintu yang pertama adalah pintu ikhtiar. Ya. Ya, jadi antum kalau sudah tahu pintunya, enggak usah dari pintu ke pintu antum mengetok untuk menawarkan nama. Ya. Karena ada yang dari pintu ke pintu ku coba tawarkan nama gitu. Enggak usah, gitu. Udah tinggal antum ini kan aja ini. Udah. Satu, ikhtiar lewat usaha, turunan dalilnya, turunannya. Satu, Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin dipercepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen lebih cepat lagi, Quran surah ketujuh, oke dah, ayat 96. Dan sampai sini. Nah, kalau terjadi semacam terlihat ya pelambatan, maka ada teori, jangan dilihat sebagai pelambatan tapi dilihat sebagai percepatan akumulasi, ya, akumulasi supaya terkumpul lebih banyak pada saat antum membutuhkannya. Ya, nanti kita lihat dalilnya di Quran surah 46 ayat ke-15. Ini wajib hafal ya. Tenang aja, pertemuan kita berikutnya kapan? Masih satu pekan. Gampang. Masya Allah. Orang tiga hari apa lulus ayat Al-Imran. Masa sepekan antum berapa ayat sih ini? Gampang ini. Ayatnya juga pendek-pendek, insya Allah. Ya. Ya. Jangan dulu dilihat, catat aja dulu. Kalau antum lihat sekarang, antum nanti. Udah ini duluan. Catat dulu aja. Sudah? Sudah ya? Baik, ini udah. Nah. Sekarang turunannya, kan ini baru intinya. Turunan amalannya. Ini wajib antum kerjakan. Satu, di turunan amalannya. Quran surah ke-17 ayat 78 sampai 82. Ini wajib antum kerjakan. Demi Allah saya katakan wajib antum kerjakan. Kalau ini antum enggak usah hafalkan untuk dites. Ini enggak akan dites, insyaallah. Tapi antum wajib amalkan saat nanti menunaikan ibadahnya. Baca ayat ini. Ya, dites oleh kita sih enggak. Cuman saat antum kerjakan mesti hafal ini. Saat ibadahnya. Ya. Karena antum akan baca dalam sholat. Ya. Sama aja dong. Ya. Teruskan. Terus. Quran surah ke-73. Ayat 1-20. Tidak akan muncul di ujian. InsyaAllah. Dan teruskan Quran surah ke-15 ayat 9 dan Quran surah ke-54 ayat ke-17. Satu ayat saja. Mau satu ayat, mau empat ayat? Empat ya, boleh ya? Empat ayat ya, boleh ya? Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Empat ayat. Insya Allah saya bermohon kepada Allah, empat ayat ini bunyinya sama supaya memudahkan hafalan antum. Lima. Sudah? Tahan. Sudah? Lima, amalkan yang Quran surah ke-51 ayat 18. Ini untuk mempercepat pengabulan doa. Kalau antum minta seketika. Udah? Mau saya kasih bonus gak? Enggak, bonus ini sifatnya spesial. Bahkan ketika antum mengerjakan, rezeki itu bisa datang. Dan saya langsung berikan contohnya. Tapi kalau ini saya tuliskan, wajib hafal. Siap ya? Karena ini tawarannya tinggi. Ya, pilih mana? Enggak saya kasih, antum cari sendiri. Atau saya kasih, tapi wajib hafal. Boleh ya? Baik. Dan ini ayat pertama, mana panitia? Lihat ya, ingat baik-baik. Ini ayat pertama yang akan menguji. Jadi password kunci pertama untuk masuk pekan depan, ayat yang ini. Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 39. Gampang ya? Alhamdulillah. Yang akan diuji hanya ayat 37-nya, 38 dan 39-nya. Yang diujinya 37, 38 dan 39. Panitia boleh acak mau tanya yang mana dulu ya. Tapi itu ayat yang pertama, yang selanjutnya 3 ayat berikutnya bebas pilih. Dan nah, ini bagian pertama. 1, rizki yang didapatkan dengan ikhtiar. Ingat, bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rizki. Cuman kadang orang enggak sadar, taunya diambil. Tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang, nambah malah. Nambah. Cuman orang tuh enggak sadar ketika dia mau ditambah rizkinya, dia malah enggak mau. Karena merasanya diambil, dikurangi. Nanti kita akan lihat. Jangan lu dibuka ayatnya, Pak.